aku telah mendengarnya, tak perlu engkau kejutkan aku. Tidakkah kau mengerti, hidupmu dalam teka-teki mencari dan luka, dan berpindahlah engkau insan dalam putaran hidup ini, hingga saatnya kau bertemu dalam satu pertemuan yang sejahtera. Hanya mimpi I'm not.